se telo du e telo telo telo mba telo nde tuko nde tuko seminggu dua minggu telu minggu empat minggu nde tuko nde tuko luwe la lo satu na si de liwatang luwe la lo satu na si de bilinai dala lojo lombo laun si de pele ule dala lojo lombo laun si de ketanduan dala lojo lombo laun si de pele ule dala lojo lombo laun si de ketanduan. Telu jelo empat jelo ndek cukup ndek cukup ndek cukup seminggu dua minggu telu minggu empat minggu ndek cukup ndek cukup luwe lalo satu nak si de liwatang luwe lalo satu nak si de bilinai dala lojo longgo laun si de bele ule dala lojo longbo laun si de ketanduan dala lojo longbo laun si de pele ule dala lojo longbo laun si de ketanduan.